Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna, empat perkara di kalangan umatku termasuk di antara perkara jahiliyah yang mereka tidaklah meninggalkannya. Al-fakhru bil-ahsabi, wat-ta'nu fil-ansabi, wal-istisqa'u bin-nujumi, wal-niyahatu alal-mayiti. Membanggakan nenek moyang, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang, atau menisbahkan hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. Waqala, dan Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Orang yang meratapi mayit apabila ia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mengenakan pakaian yang terbuat dari tembaga yang dilelehkan. Dan dia akan mengenakan baju yang terbuat dari penyakit kulit. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Hamzatu tarjamatu Abi Malik, biografi Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي. Nama beliau adalah Al-Harith bin Al-Harith Al-Shami, seorang sahabi. Min amril jahiliyati, termasuk perkara jahiliyah. Al-muradu bil jahiliyati huna ma qabla al-bi'thati. Yang diinginkan dengan jahiliyah di sini adalah sebelum diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Summu bidzalika li farti jahlihim. Mereka disebut dengan jahiliyah karena kebodohan mereka yang sangat. Dengan ungkapan lain, kebodohannya kebangetan. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa jahiliyyatun. Dan segala sesuatu yang menyelisihi apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka itu adalah jahiliyah. La yatrukunahunna ay sataf'aluha hadhihi al-ummah. Yaitu umat ini akan melakukannya. Imma ma'al ilmi bitahrimiha, au ma'al jahli bidhalika. bisa jadi disertai dengan ilmu akan keharamannya atau disertai dengan kebodohan, ketidaktahuan akan keharamannya. Al-fakhru bil ahsabi ay at-ta'adhumu 'ala an-nasi bil aba'i wa ma'athirihim. Membanggakan diri di hadapan manusia dengan nenek moyang dan kemuliaan mereka. Wat-ta'nu fil ansabi ay al-wuqu'u fiha bil 'aibi wat-tanaqqusi, yaitu mencela nasab dengan aib dan kekurangan, dengan aib dan celaan. Walistisqa'u bin nujumi ay nisbatu suqya wa maji'il matari ila nujumi wal anwa'i. Menisbahkan hujan dan kedatangan hujan kepada bintang-bintang anwa', semakna dengan nujum. Wa niyahatu ay raf'u sawti wan nadbi 'ala al-mayyit. Mengeraskan suara dan meratapi mayit. Tuqamu yawmal qiyamati tub'athu min qabriha wa tuqafu yawmal hisabi wal jazai. Dibangkitkan dari kuburannya dan diberdirikan pada hari terjadinya hisab dan jaza, hisab dan balasan terhadap amalan. Sirbalun min qatiranin ay thawbun min nuhasin mudhabbin. Talattakha bihi fayasiru kathawbi. Pakaian dari tembaga yang dilelehkan, yang tercampur dengannya, sehingga seperti pakaian. Yaitu tembaga dilelehkan kemudian dilumurkan kepada orang tersebut ke seluruh badannya sehingga menjadi seperti pakaian baginya. Dir'un ad-dir'u thawbun yunsaju min hadidin, pakaian yang dibuat dari besi. Yulbasu fil harbi, yang dipakai di dalam peperangan. Min jarabin, al-jarabu maradun jildiyun. Al-jarab itu penyakit kulit, kusta yang semakna dengannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna secara global hadith ini. Yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sayastamirru fil ummati shay'un min al-ma'asi allati kana yaf'aluha an-nasu qabla al-bi'thati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan terus-menerus ada pada umat ini sesuatu dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wasallam. Wadhalika yatamathalu fi arba'i khisalin. Dan kemaksiatan tersebut terwujud dalam empat perangai. Yata'adhumu bil aba'i ma'a annahu la syarafa illa bit taqwa, yaitu membanggakan nenek moyang padahal tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Wa tanaqqusu ansabin nasi wa 'aibuha, mencela nasab-nasab manusia dan menyebutkan aibnya. Wa nisbatu nuzulil matari ila tulu'in nujumi wal anwa'i, dan menisbahkan turunnya hujan kepada terbitnya bintang-bintang. An-nujum wal anwa' semakna. Wa raf'u sawti bil buka'i 'alal mayyiti wa nadbihi, dan mengeraskan suara dengan tangisan terhadap mayit dan meratapinya. ثم يبين الوعيد في حق الخصلة الأخيرة بأن من استمر عليها من غير توبة. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan ancaman tentang perangai yang terakhir, yaitu meratapi mayit. Bahwasannya barang siapa terus-menerus melakukannya tanpa taubat, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati mulattakhan jismuhu bin nuhasil mudhabbi. Bahwasanya dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya terlumuri dengan tembaga yang dilelehkan. Hatta yakuna dhalika kalqamisi. Sampai-sampai tembaga yang dilelehkan tersebut menjadi seperti baju baginya. Litashta'ila bihin naru, agar api menyala dengannya. Wataltasiqu bijismihi, dan api tersebut melekat dengan kuat pada tubuhnya. Watantinu raihatuhu, dan baunya menjadi busuk, iyadan billah. Munasabatul hadithi lilbabi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala tahrimil istisqa'i bil anwa'i. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan diharamkannya menisbahkan hujan kepada bintang, wa annahu min umuril jahiliyati, dan bahwasanya hal tersebut termasuk perkara-perkara jahiliyah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis. Al-ula, yang pertama, tahrimul istisqa'i bil anwa'i wa annahu min umuril jahiliyati. Diharamkannya menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, dan bahwasanya hal itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Athaniyatu, yang kedua, anna ma kana min amril jahiliyati la yatrukuhun nasu kulluhum. Bahwasanya segala sesuatu yang termasuk perkara jahiliyah, manusia seluruhnya tidaklah meninggalkannya. Yaitu, tidak akan ditinggalkan oleh seluruh manusia. Pasti ada yang melakukannya. Ana ulangi penerjemahannya. Bahwasanya di antara perkara jahiliyah, alafu minkum, penerjemahan yang sebelumnya sudah tepat, insyaAllah, yaitu apa yang termasuk perkara jahiliyah, tidaklah ditinggalkan oleh seluruh manusia, yaitu pasti ada di antara manusia yang melakukannya. Al-thalithatu, yang ketiga, annahu ma kana min amril jahiliyati wa fi'lihim fahuwa madhmumun fi dinil islami. Bahwasanya yang termasuk perkara jahiliyah dan perbuatan jahiliyah, maka itu tercela di dalam agama Islam. Rabi'atu, yang keempat, man'ut tashabbuhi bil jahiliyati. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah. Al-khamisatu, yang kelima, tahrimul iftikhari bil ahsabi wa annahu min umuril jahiliyati. Diharamkannya membanggakan nenek moyang, dan bahwasanya itu termasuk perkara jahiliyah. As-sadisatu, yang keenam, tahrimul wuku'i fil ansabi bidhammiha wa tanaqqusiha. Diharamkannya mencela nasab. Zam dengan tanakkus, al-wuku', ini tiga kata yang semakna dalam bahasa kita, mencela. Al-wuku', al-zam, al-tanakkus, semakna dalam bahasa kita, yaitu mencela. As-sabi'atu, yang ketujuh, tahrimun niyahati wa bayanu uqubatiha wa annaha minal kabairi. Diharamkannya meratapi mayit, penjelasan akan hukumannya dan bahwasanya meratapi mayit termasuk dosa besar, iyadan billah. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, annat-taubata tukaffiru dzamba wa in 'azuma, bahwasanya taubat menghapuskan dosa meskipun dosa tersebut besar. At-tasi'atu, yang kesembilan, annal muslima qad yakunu fihi syai'un min khisalil jahiliyyati la yaqtadhi dzalika kufrahu, bahwasanya seorang muslim terkadang padanya terdapat sesuatu dari perangai jahiliyah dan itu tidaklah berkonsekuensi kekafiran dirinya. Yaitu orang yang padanya terdapat sifat jahiliyah tidak berarti kemudian dia kafir. Ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, ana ingin antum kembali kepada nomor faedah yang sebelumnya, yaitu nomor ke-8. Bahwasanya taubat menghapuskan dosa meskipun dosa tersebut adalah dosa yang besar. Dan ini diambil dari dalil-dalil yang lain, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dan ini sungguh merupakan berita gembira bagi seorang Muslim mukmin, apalagi seorang Sunni Salafi, terlebih-lebih lagi seorang talibul ilm. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat para hambanya yang bertaubat kepadanya. Maka semestinya tatkala kita mendengar akan berita gembira ini, kita bersegera untuk bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dari seluruh dosa dan menghiasi waktu-waktu yang kita lalui dengan bertaubat dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan tatkala kita telah sampai pada ajal kita, tatkala malaikat maut telah bersiap-siap untuk mencabut nyawa kita, kita berharap tatkala itu dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha an yaghfira li wa lakum adh-dhunuba kullaha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.